Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir nafa'a al-indifa'a wa rifa'a al-istifada. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. وقال مصنف الحبيب عبد الله بن أبي الحجر رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله ولا تنم إلا على طهارة. Kita lanjutkan adab-adab ketika tidur. Maka dikatakan di sini, janganlah kamu tidur kecuali dalam keadaan toharoh, dalam keadaan punya wudu. Karena sebagaimana sebelumnya kita sebutkan, bahwasanya seorang hamba yang tidur dalam keadaan bersuci, maka dia sepanjang tidur tersebut dicatat sebagai orang yang sholat di aras Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, urija biruhihi ilal aras. Seseorang yang tidur dalam keadaan bersuci, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke aras untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memungkinkan kita bersuci, kita berwudu dan tidur dalam keadaan wudu, maka itulah yang diharapkan. Ya, adapun yang tidak memungkinkan untuk berwudu, untuk bersuci, maka Imam Abu Hanifah punya pendapat sebagai ganti daripada wudu, boleh dia bertayamum walaupun hanya dengan menggunakan turab atau debu yang ada di tembok rumahnya. Jadi ini pendapat menurut Imam Abu Hanifah, boleh diamalkan jika tidak memungkinkan, jika tidak memungkinkan untuk wudu ya. Nah, bapak mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, sah tayamum di saat itu walaupun hanya menggunakan turab, debu yang ada di tembok rumahnya. Kalau madhab yang lain, madhab Imam Syafi'i, tidak sah, karena selama ada air tidak sah dan tidak boleh tayamum. Tapi Imam Abu Hanifah dalam hal ini, dalam keadaan ini, memperbolehkan sebagai ganti daripada toharoh, sebagai ganti daripada wudu. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan boleh mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wal ya'khudkan naum wa anta ala zikrillah. Wa anta ala zikrillahi ta'ala, dan hendaknya ketika kamu tertidur, hendaknya kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca 2 ayat daripada akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi wal ila akhir. Kemudian juga kita dianjurkan membaca Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dianjurkan juga kita membaca ayat kursi. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang mempunyai akal dan dia beragama Islam kecuali pasti akan membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Jadi ayat suci sebagai penjagaan kita, diri kita, daripada keburukan-keburukan, termasuk daripada keburukan makhluk yang batin atau makhluk yang tidak tampak. Godaan jin, godaan setan akan jauh daripada diri kita kalau kita membaca ayat kursi. Ketika kita tidur, kita baca ayat kursi. Kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Mu'awwidzat. Ini membaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Dan kemudian membaca Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, satu kali dibaca. Kemudian setelah kita baca, kita sembul. Telapak tangan kita ini kita sembul. Tiga kali kita sembul. Ada riwayat yang mengatakan menyembul telapak tangan bagian dalam kita ini sebelum membacanya. Riwayat yang lain sebelum membaca. Ya, dan lebih baik daripada itu kalau kita menggabung. Jadi sebelum membaca kita sembul kedua telapak tangan kita tiga kali. Habis itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati waqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sembuh lagi tiga kali. Setelah kita sembul telapak tangan kita, ini ada jimatnya, ini sudah ada sirnya, tidak perlu ke dukun. Ya. Ini jimat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga diri kita dari keburukan. Nah, jadi telapak tangan kita yang sudah kita baca-bacain, kita usapkan ke seluruh badan kita yang bisa sampai ke daerah tersebut dengan telapak tangan kita. Semuanya dari wajah, kepala, badan, tangan, kaki, semuanya. Dan dalam riwayat mengulang seperti itu sampai tiga kali. Dalam riwayat yang lain diulang sampai tiga kali. Maka kalau kita mengamalkan hal tersebut, pertama kita ittiba'an lin Nabi SAW. Jadi kita ngikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi tidur. Mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Kedua juga selain mengamalkan, faedahnya kita lepas dari keburukan, dari kejelekan, baik itu kejelekan makhluk yang zahir, kejelekan manusia, ataupun kejelekan makhluk yang batin, kejelekan jin, kejelekan setan, atau mungkin mimpi yang buruk, mimpi yang tidak baik, atau mungkin juga dari ihtilam, dari mimpi basah. Yang mana al-ihtilam minas syaitan, kebanyakan ihtilam itu kebanyakan sebabnya adalah dari syaitan. Oleh karena itu ketika ihtilam mimpi basah, kebanyakan kita melihatnya sesuatu atau kejadian yang tidak-tidak, yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya atau apalah, sedang begitu, akhirnya mimpi basah. Nah, kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu termasuk untuk menghindari hal tersebut, kita baca tadi jimat yang diajarkan langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama juga menganjurkan untuk kita terbebas, terhindar daripada ihtilam, yaitu dengan menulis Umar Al-Khattab, Umar bin Khattab, ditulis di dadah kita atau di paha kita. Ditulis bukan pakai spidol ya, tapi di sini ditulis dengan jari. Jadi dengan jari, bukan harus ada tulisannya, bukan. Jadi di sini hanya ya jari kita, seakan-akan itu adalah pena pulpen, kita tulis di dada kita atau di paha kita Umar bin Khattab. Insyaallah tidak ada setan yang berani mendekat. Kenapa? Karena setan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, tidaklah Sayyidina Umar berjalan dalam satu jalanan, kecuali setan akan mencari jalan yang lain karena tahu jalan itu dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab, takut dengan Sayyidina Umar. Jadi begitu juga tulisan dan nama Sayyidina Umar bin Khattab akan ditakuti oleh setan. Nah, ini juga dianjurkan untuk membaca Al-Mu'awwidzat. Dan itu juga selain itu berkata al-ulama, sebab selain menjaga diri kita dari keburukan ketika kita tidur, kita baca Al-Mu'awwidzat yang surat 3 tadi, Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Termasuk fadilahnya adalah memberi bantuan kepada kita, bantuan zahir dan batin. Jadi mempermudah urusan bisnis kita, rizki kita, dan juga urusan batin kita. Membersihkan hati kita, mengobati penyakit hati kita. Itu yang dikatakan oleh ulama kalau kita mengamalkan membaca surat-surat tersebut sebelum kita tidur. Dan kemudian setelah kita baca-baca bacaan-bacaan tersebut, ya, tadi dianjurkan oleh beliau, hendaknya terus kita zikir kepada Allah sampai kita mata kita ya tertidur dengan sendirinya. Jadi kita tidur dalam keadaan kita zikir kepada Allah. Mau baca subhanallah, subhanallah, mau baca la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah, Allah. Atau kalau kita tidak memungkinkan dengan lidah kita, minimal dengan hati kita, kita ingat Allah, Allah, Allah, Allah sampai tidur. Atau kita ingat-ingat Rasul, baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, sampai tidur. Dan insya Allah kalau kita baca salawat sampai tertidur, dan kita membaca salawat sambil menghadirkan bagaimana bentuk indahnya bentuk Nabi Muhammad SAW, ketampanan Nabi Muhammad SAW, kerinduan kita ketika itu. Ketika kita mau tidur, kita bayangin, wah Rasulullah itu tampannya luar biasa, wajahnya begini, begini, begini, begini. Diingat-ingat. Tidur insya Allah bisa mimpi Rasulullah SAW. Apalagi dibarengi dengan membaca salawat Allah SAW. Sambil kita membayangkan wajah tampan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang akan terbawa ke dalam mimpi kita. Kalau kita tidur dalam keadaan kita mengingat sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu yang akan hadir dalam mimpi kita. Kita mau tidur kita ingat bisnis, bisnis itu yang akan hadir. Kita tidur kita ingat makanan, makanan itu yang akan hadir. Kita tidur ingat kejadian, kejadian itu yang akan hadir dalam mimpi kita. Oleh karena itu ketika ada seorang murid yang meminta kepada gurunya amalan untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW, kemudian gurunya mengatakan kepada murid tersebut, kalau kamu mau bermimpi Nabi SAW, sudah, kamu masuk ke dalam kamar dan kamu makan daging sebanyak-banyaknya. Suruh makan daging. Makan daging sebanyak-banyaknya. Tapi tidak dikasih air. Setelah kenyang makan daging tidak dikasih air sama sekali, kamar dikunci, suruh tidur di situ. Orang makan daging haus. Ya, orang makan daging haus, apalagi daging kambing. Tidak pakai minum, haus. Jadi dia sudah makan banyak daging, tidak dikasih air. Yang diinginkan, yang diharapkan di hatinya selalu air, air, air. Pengin air, ya Allah, ku haus ini, mana air, air, air. Dan dia tidak bisa keluar dari kamar. Tidak ada air di kamar untuk dia minum. Dia tertidur dalam keadaan seperti itu. Kira-kira yang dia mimpi apa? Yang dia mimpikan kira-kira apa? Air. Nah, pagi-paginya bertemu dengan gurunya. Ya apa? Mimpi Nabi Muhammad. Bukan mimpi Nabi Muhammad, mimpi air. Mimpi apa? Ana mimpi minum air dingin, seger, yang ada es batunya. Wah. Akhirnya gurunya mengatakan, ini maksud ana. Maksud ana, kalau kamu ketika mau tidur, pikiran kamu, hati kamu kepada Nabi Muhammad SAW, membayangkan Nabi Muhammad SAW seperti kamu mengharapkan air yang segar, membayangkan air yang enak, yang dingin, maka pasti kamu akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi mimpi itu tergantung kuatnya ikatan batin kita, kuatnya rindu kita kepada orang yang ingin kita jumpa, kita ingin bermimpi dengannya. Jadi kalau kita tidak ada sama sekali di hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad, tidak ada sama sekali ketika kita mau tidur membayangkan Nabi Muhammad, tidak ada sama sekali kita baca salawat ingin berjumpa, ingin bertemu, ingin mimpi, tidak ada keinginan yang kuat, tidak bakalan mimpi. Tidak bakalan mimpi Nabi Muhammad. Jadi mimpi Nabi Muhammad SAW ini bukan, ya, bukan dengan banyak ibadah, bukan. Bukan banyak sholat, bukan banyak bahkan belajar atau hadir majelis, tidak. Bahkan bukan dengan banyaknya ilmu, tidak. Ulama pun banyak yang tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW. Yang ibadahnya luar biasa pun juga tidak mimpi Nabi Muhammad. Jadi dari apa ikatan batinnya? Kuatnya ikatan batin. Kadang-kadang mungkin orang yang di pasar, orang yang biasa tidak banyak ibadah, tidak banyak ilmunya, tapi berkali-kali bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu itu. Beberapa orang yang kita tahu, orang biasa. Kenapa? Karena hatinya, batinnya dengan Nabi Muhammad SAW nyambung. Dia rindu, dia ingin bertemu, bermimpi. Keinginannya sangat kuat untuk bermimpi, merindukan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita mungkin yang cinta kepada wanita, apalagi yang muda-muda ini yang belum punya istri, cinta kepada mungkin calon istrinya dia, yang dia bayangin setiap hari pasti istri, calon istrinya, surat-suratnya dicium-cium sampai begitu kan. Biasa, namanya cinta. Mau tidur fotonya dilihat selalu. Mimpinya ya mimpi itu sudah. Kenapa batinnya nyambung dengannya? Nah, kalau kita rindu dan cinta, ikatan batin kita kuat dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin akan sering Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang di Madinah Al-Munawwarah itu setiap malam, setiap tidur mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam. Kenapa? Ikatan batinnya kuat. Adabnya begitu tinggi dengan Nabi Muhammad. Tidak mau mengendarai kendaraan di Madinah. Tidak mau pakai sandal bahkan di Madinah. Bagaimana aku mau mengendarai kendaraan atau pakai sandal di tanah yang di dalam tanah tersebut ada jasad Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau luar biasa adab dengan Nabi. Ini mimpi setiap malam dengan Nabi SAW. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Ini bisyarah. Kalau seseorang bisa melihatku, kata Nabi Muhammad SAW, dalam mimpinya dia pasti akan melihatku dalam keadaan terjaganya. Jadi kalau seseorang bermimpi Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Itu artinya. Ulama mengatakan ini bukan maksudnya bagi seorang hamba yang pernah mimpi Nabi Muhammad SAW itu nanti akan bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Oh, itu maksudnya di akhirat. Nah, yang pernah mimpi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga artinya di akhirat. Bukan itu katanya ulama maksudnya. Kalau ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga di akhirat maksudnya. Bukan khusus hamba Allah yang bermimpi Nabi. Walaupun manusia tidak pernah mimpi Nabi Muhammad di dunia, tapi kalau dia min ahlil khair, min ahlil jannah, dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat dalam keadaan terjaga. Jadi ini katanya ulama, bermimpi Nabi Muhammad berarti dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga di dunia, bukan di akhirat. Di dunia. Dan mungkin kebanyakan bermimpi Nabi Muhammad dalam mimpinya akan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaganya di dunia, di detik-detik menjelang berakhir umurnya dia di dunia. Jadi di saat malaikat Israel akan mencabut nyawanya, di saat itu Nabi Muhammad SAW akan ada di sampingnya, dan dia melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Kira-kira nikmat apa enggak? Nikmat, tenang kita. Israel datang, Nabi Muhammad di samping kita. Enggak usah takut, ada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Mau minta apapun kepada Allah akan diberikan oleh Allah. Kalau sudah hadir bersama kita dalam keadaan tersenyum, nah kita akan cepat-cepat kesusu untuk meninggal dunia kalau begitu. Ya, kalau memang betul. Makanya ada amalan juga dari ulama yang andai kata diamalkan amalan ini, maka dia akan meninggal dalam keadaan ditemani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam nuskhah yang lain, yang mencabut nyawanya di saat itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan tersebut adalah as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Satu, ada tiga sihah. Yang kedua, ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sihah kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sihah kedua. Yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi. Ada berada, aku berada dalam kedudukan Nabi Muhammad. Ana fi jahi. Jim alif ha. Fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga sihah ini dibaca setiap hari 116 kali. Setiap hari 116 kali masing-masing sihah. Kalau mau mengamalkan, kalau mau mendapatkan fadilah ketika meninggal dunia akan ditemani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fadilahnya, apalagi khususnya yang merasa akan meninggal dunia tidak lama umurnya, ya bukan harus tua-tua. Walaupun muda-muda pun juga jangan merasa aman ya. Oh, kalau ana sih masih muda. Itu kan amalan untuk yang tua-tua yang sudah mau mati. Nah, yang tua-tua masih panjang umurnya banyak. Sudah tua tapi masih panjang umurnya. Tapi yang muda-muda malah yang kita lihat sudah tidak ada sekarang. Yang dulunya kemarin kita masih melihat, sekarang sudah di alam barzah. Banyak yang muda-muda. Nah, jadi termasuk ketika kita mau tidur, hendaknya kita dalam keadaan mengingat Allah, zikir kepada Allah atau bersolat kepada Nabi SAW dan membayangkan keindahan dan ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dianjurkan tadi. Kemudian dikatakan di sini wala tata'awwad an-nawm 'alal furus al-wati'ah, jangan kamu biasakan tidur di atas kasur yang lembut. Fayad'u kadzalika ila kasratin nawm, maka akan membuat kamu nanti tidurnya banyak. Ini kebanyakan ini kita kalau tidur, tidur di atas kasur yang lembut. Nggak ada kasur yang keras kan. Jadi ini dia anjurkan kalau bisa, jangan tidur di atas kasur yang lembut. Ya minimal kalau nggak bisa, ya minimal tidur di atas kasur yang murah aja. Nggak usah yang mahal-mahal, yang bed cover yang jutaan rupiah kan ada itu. Bahkan ada yang dari terbuat kasur dari air sehingga orang nikmat dingin tidurnya. Nggak usah lah. Kita tidur kan hanya untuk sebatas supaya kita bisa sehat, sebatas supaya kita bisa segar ketika bangun sehingga kita bisa ibadah kepada Allah sempurna. Itu tujuan kita. Bukan tujuan kita di dunia ini untuk tidur. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyanamun. Tapi illa liyah ya budun. Jadi kadang-kadang kita lihat sebagian ini, jadi seakan-akan Allah menciptakan dia ini memang di dunia ini untuk tidur. Tidur aja. Ya. Tujuan kita untuk ibadah, tidur untuk wasilah sebagai perantara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan kita mempersiapkan tidur kita dengan segala persiapan termasuk menyiapkan kasur yang lembut, dikatakan seperti itu, ya. Nabi, kita contoh, kita ambil cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sederhana. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidurnya di atas pelepah kurma. Pelepah kurma. Kita tahu pelepah kurma. Ya, di atas itu aja dikasih, di atas tanah. Rumah Nabi tanah, bukan enggak ada terelnya, apalagi keramik, tidak ada tanah. Jadi kalau tidur, alas untuk tidurnya dikasih pelepah kurma, kemudian tidur di atasnya. Suatu waktu pagi hari, Sayyidina Umar bin Khattab melihat bekas di punggung Nabi SAW, bekas merah yang tidak lain adalah garis-garis karena tidur di atas pelepah kurma. Sayyidina Umar melihat seperti itu tidak tega, meneteskan air mata. Beliau ini Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai, orang yang makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasul, aku ini sudah melihat kehidupan Raja Romawi, Raja Persia dan yang lain-lain. Mereka duduk di atas kasur yang empuk, dengan bantal yang empuk, dan di hadapan mereka buah-buahan yang lezat, yang nikmat. Dan demi Allah, engkau ya Rasul lebih berhak dari mereka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut." Maka Rasul SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar di saat itu, "Atarallah an yakuna lahumud dunya walanal akhirah ya Umar, atau kama qal, tidaklah ridha wahai Umar bagi mereka, biarkan kenikmatan yang mereka dapatkan itu di dunia, tapi bagi kita kenikmatan yang kita dapatkan nanti, bagian kita di akhirat nanti. Siapa yang nikmat di dunia tidak nikmat di akhirat. Setiap kenikmatan, setiap kemewahan yang ada di dunia mengurangi kemewahan dan kenikmatan di akhiratnya nantinya." Makanya yang hidupnya sederhana berarti nikmatnya luar biasa nanti di situ. Ya, yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya banyak banyak susahnya, banyak cobaannya, jangan susah. Kalian harus, kita harus bangga, kita harus senang malah. Oh, berarti kita akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna nanti di surga. Rasul SAW mengatakan apa? Asadun nasi balaan al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak susahnya, cobaannya, musibahnya adalah orang yang paling mulia dan paling mulia. Paling mulia di mana? Di sisi Allah SWT, di akhirat nanti. Jadi yang paling mulia di akhirat mereka yang paling banyak ujiannya, cobaannya, musibahnya di dunia. Yang paling banyak cobaannya di dunia berarti paling banyak nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Sayyidatuna Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga kadang-kadang tidur di atas kain yang kasar. Jadi pakai alas kain tapi kasar, dilipat dua lipat. Dikasih dua lipat, dilipat dua lipat. Suatu malam Sayyidatuna Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan kain sehingga menjadi lipatannya empat lipatan. Jadi kan agak enak, agak lembut gitu. Yang sebelumnya cuma dua lipatan. Padahal ini kain loh, kain kasar ini, bukan kain yang lembut, kain halus, enggak, kain kasar. Kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang ditaruh kain sama Nabi di atas tanah itu. Akhirnya keesokan harinya Nabi tanya kepada Sayyidatuna Hafsah, "Ya Hafsah, apa yang kamu berikan daripada kasur yang aku gunakan?" Bukan kasur, ini alas untuk tidur yang kamu siapkan untukku. Maka Sayyidatuna Hafsah mengatakan, "Huwa firasukum ya Rasulullah." Itu tidak aku ganti. Itu tetap itu yang biasa kamu pakai, engkau kape pakai ya Rasulullah. Cuma itu aku tambah, aku lipat, aku tambah kainnya sampai 4 lipatan. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu ya, kembalikan seperti semula. Rasul mengatakan kembalikan seperti semula. Fa innaha mana'atni wat'atuhu salati al-lailah. Karena sesungguhnya kelembutan kasur atau alas untuk tidur yang kamu perbarui itu membuat aku tertidur di malam hari. Artinya membuat tertidur Rasulullah. Ini contoh. Rasul tidak mungkin tidur banyak walaupun dia tidur di atas yang empuk sekalipun. Tapi ini bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika dirubah dengan kasur yang lebih empuk, yang agak tebal lagi, itu membuat tertidur lebih banyak mungkin. Intinya seperti itu. Sehingga menghalangi sholatnya Nabi Muhammad SAW seperti biasanya. Jadi Nabi tidak suka. Nabi menyuruh Sayyidatun Nasra untuk dikembalikan seperti semula. Nah, ini bagaimana? Ya, bagaimana Nabi dan juga contoh bagaimana sahabat Ashabu Suffah. Sahabat Ashabu Suffah yang mereka tidak punya tinggal tempat tinggal, tidak punya rumah. Mereka tinggalnya di masjid. Di masjid itu ada suffah, ada dataran yang lebih tinggi dari dataran masjid yang lain. Jadi itu namanya suffah, dinamakan Ahlu Suffah. Ya, mereka kadang-kadang jumlahnya 80 orang, kadang lebih 100, kadang sampai 400 orang, tergantung keadaan mereka. Tidurnya di atas tanah langsung di masjidnya Rasul, dataran tapi agak lebih tinggi, tapi tetap masjidnya Rasul itu kan tanah. Enggak ada keramiknya masjid Rasul dulunya, enggak ada keramik, tanah. Mereka tidur langsung dengan tanah. Enggak pakai alas tidur lagi malah Ashabu Suffah. Ya, mereka mengatakan hadza aqrab ila tawadhu, dan ini lebih dekat untuk kita tawadhu dengan Allah. Minha khuliqna wa ilaiha nurab, dan dari tanah tersebut kita semuanya diciptakan. Wa ilaiha nurab, dan nantinya kita juga akan dikembalikan ke tanah tersebut. Jadi kita biasakan untuk tidur langsung di atas tanah. Begitu yang dikatakan oleh Ahlu Suffah. Jadi intinya yang penting, jangan artinya mempersiapkan sesuatu, segala sesuatu agar kita tidur enak, sehingga kita akhirnya kalau tidurnya enak, tidurnya lelap, tidak bisa bangun tahajud, tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat. Ya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, mertuanya Habib Zain bin Ibrahim Smith dan Habib Umar bin Hafid, mertuanya. Beliau orang alim, beliau orang ahli ibadah ulang warok. Dahulu beliau ini belajarnya di Rubat Tarim, belajar di Rubat Tarim. Dan ketika berangkat dari Baydha, dari kota, di salah satu kota di Yaman, Baydha, berangkat pergi ke Tarim, itu bawa kayak kasur yang bisa dilipat itu. Kasur berarti bisa dilipat, dibawa dari Baydha untuk digunakan ketika nyantri di Rubat Tarim, ketika belajar mondok di Rubat Tarim. Karena masing-masing memang setiap murid bawa kasur sendiri-sendiri. Jadi masing-masing bawa kasur sendiri. Ini Habib Muhammad bin Al-Haddar setelah sampai di Rubat Tarim, kasur yang lipatan tersebut tidak dibuka sampai selesai belajar 4 tahun lebih. Tidak dibuka sama sekali itu kasur, padahal dibawa itu. Dari apa? Karena mujahadahnya. Jadi merasa takut kalau tidur di atas kasur yang disiapkan, akhirnya tidurnya akan lama, tidurnya akan nikmat, terlelap, tidak bisa bangun untuk tahajud, tidak bisa bangun untuk belajar. Jadi sampai 4 tahun lebih kasur itu padahal dibawa untuk tidur, tapi ternyata tidak dipakai sampai selesai lulus dari Rubat. Ini contoh. Nah, jadi dikatakan oleh beliau, oleh Habib Abdullah Haddad, jangan tidur di atas kasur yang lembut. Fayad'u kadzalika ila kasratin nom, maka nantinya akan membuat kamu tidurnya banyak. Kalau tidurnya banyak, berarti nantinya ruginya banyak, sebagaimana dikatakan oleh sebagian solihin, la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran. Jangan kalian itu makan banyak, khususnya di malam hari. Kalau kalian makan banyak, minumnya banyak. Jadi jangan makan banyak, jangan sampai makan banyak maksudnya apa? Sampai kenyang. Jadi kalau bisa di bawah batas kenyang. kita berhenti dalam keadaan kita masih ingin melanjutkan makan kita. Kalau bisa ini. Dan itu kadang-kadang perlu mujahadah melawan hawa nafsu. Kita lagi enak-enak makan, kita ingat nasihat guru kita, berhenti sebelum kenyang. Berat itu memang, lagi enak-enaknya. Kalau makannya tidak enak, berhenti sebelum kenyang, biasa itu, tidak pakai diperintah, tidak pakai dinasihati, sudah berhenti duluan. Memang tidak enak. Tapi lagi enak makan, lauk pauknya cocok, suruh berhenti sebelum kenyang, itu berat. Tapi itu sehat. Itu yang membuat Rasulullah SAW dan sahabat sehat. Raja Habasah mengirim dokter ke Madinah Al-Munawwarah dari Afrika. Dokter di Madinah tidak kerja sama sekali. Padahal di Afrika antri pasiennya. Di Madinah tidak ada pasiennya. Sehingga dokter ini heran, sehat-sehat semua sahabat. Datang kepada Nabi SAW, pamit mau pulang. Kemudian beliau dia tanya kepada Nabi SAW, apa resepnya? Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akarna la nasba. Kita ingin tahu resep sehat kami. Kami adalah kelompok manusia yang kami tidak makan kecuali kalau lapar. Jangan makan kecuali kalau lapar. Kita kenyang masih maksa makan, enggak apa-apa. Paksa aja ini, apalagi ini jarang-jarang ada sate, ada gulai ini dipaksa makan, penyakit gitu. Jangan makan kecuali kalau kita lapar. Wa idza akalna la nasba, dan jika kami makan dalam keadaan lapar kita makan. Jika kami makan la nasba, tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang. Jadi artinya tidak sampai kenyang, kita berhenti dari makan dalam keadaan nafsu kita masih ingin nambah. Ingin terus, tapi kita berhenti. Jangan, makan sampai sudah kita puas, makanan sudah sampai tenggorokan. Anak cukup aja, sampai segini aja. Ya bukan cukup, memang itu sudah berhenti, pas terpaksa itu berhentinya. Rasulullah SAW dalam sabdanya memberi nasihat kepada kita. Ya, dalam nasihat beliau mengatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada wadah perutnya dia sendiri. Fahasbu ibnu Adam lukaimatun yukimna sulbah. Maka manusia itu sebenarnya cukup kalau makan cukup beberapa suapan ini artinya dari 3 suapan sampai 9 suapan. Itu arti luk hemat. Jadi cukup kata Rasul kalau makan dari 3 suapan sampai 9 suapan. Nah, kalau kita mau ngikuti resepnya Rasul supaya kita sehat, bisa diikuti, bisa diamalkan. Dari 3 suapan sampai 9, jangan lebih dari 9. Mau 3, 4, 5 suapan, 7, 9 berhenti. Terakhir itu. Jangan lebih. Tapi suapannya yang normal ya. Jangan-jangan suapannya nanti dengan suapan yang besar-besar. Itu satu suapannya sudah dianggap 3 itu sebenarnya. Tinggal dikali 9 kali 3. Sama aja. Nah, jadi kata Rasul, jadi sampai 9 suapan. Kalau fa'inkana labudda min zalik. Kalau misalnya harus, mau tak mau harus lebih dari 9 suapan kata Rasul. Ini Rasul masih sayang sama umatnya. Kalau masih mau lebih dari itu, fasulusun li to'amih, wasulusun li syarabih, wasulusun li nafasih. Jadi jadikan sepertiga dari isi badan kita, perut kita ini, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Jadi jangan makan penuh dengan makanan, belum minum sudah penuh ini, belum minumnya ini. Wah, minum kan bisa dijejel-jejelkan itu, bisa masuk. Nafasnya gimana? Oh, nafas ala Allah nanti. Akhirnya tidur dalam keadaan seperti itu. Ya banyak sakit. Nak cairan sekarang rumah sakit penuh. Dokter pasiennya antri. Karena tidak mengikuti resepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul punya resep seperti itu. Nahnu qaumun la na'kul hatta najum wa idza akanna la nasba. Jadi kalau kita makannya banyak, otomatis minumnya banyak. Kalau minumnya banyak, makan banyak, minum banyak, tidurnya pasti banyak, nyenyak itu. Kalau sudah tidurnya banyak, ruginya banyak di hari kiamat. Tapi kalau kita makan sedikit, minum sedikit. Kalau kita makan sedikit, minum sedikit, tidurnya insya Allah sedikit. Kalau tidur sedikit, makan sedikit, minum, pahalanya akan banyak di hari kiamat nanti. Ya, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, beliau Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, ya, jangan tidur di atas kasur yang lembut sehingga akhirnya membuat kalian tidur banyak dan meninggalkan qiyamul lail. Padahal fayadum husnuka, maka akan besar kesedihanmu, wa tahassuruka, dan kerugianmu. Idza ra'aita, jika kamu melihat, ma'a'adzallahu lil qa'imin, apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bangun untuk tahajud. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, salah satu yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang bangun di malam hari untuk tahajud. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhsarun nas fi sa'idin wahidin. Yuhsarun nas, mereka semuanya manusia nantinya akan dibangkitkan dan dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika dibangkitkan. Fayunadi munadin. Sehingga kemudian ketika semuanya berkumpul dalam satu tempat, semua manusia ini ada panggilan yang memanggil. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madhaji. Ini panggilan, sebenarnya panggilan yang ketiga. Ada tiga panggilan di saat itu. Jadi ketika Allah sudah mengumpulkan semua manusia, maka Allah memanggil mereka. Yang dipanggil tiga golongan. Untuk apa mereka dipanggil? Untuk diberikan bonus masuk surga terlebih dahulu tanpa hisab. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya memanggil mereka. Liyakum alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayo bangun mereka yang orang-orang di dunia tidak sedikit pun terganggu ibadah mereka mengingat kepada Allah dengan sebab perniagaan atau dengan sebab jual beli mereka. Jadi walaupun mereka jual beli, mereka mencari nafkah, mencari dunia, mencari rezeki, tapi tidak mengganggu ibadah mereka kepada Allah. Tidak membuat mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka yang dipanggil oleh Allah bangun, dan mereka ketika itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Kemudian dikatakan di panggilan kedua, liyakum alladzina yahmadunallaha fi sarra'i wadh-dharra. Hendaknya bangun di antara kalian ini yang memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang. Kalau kita memuji kepada Allah, syukur kepada Allah dalam keadaan senang, itu normal. Malah kadang-kadang sudah dikasih rezeki sama Allah, enggak ada syukur kepada Allah, lupa kepada Allah. Tapi ini enggak, ingat kepada Allah dalam keadaan senang, ingat dalam keadaan susah, ingat. Fa yaqumuna wa hum qalil. Kemudian di antara mereka bangun tapi jumlahnya tidak banyak, sedikit. Ini panggilan yang keempat, panggilan yang ketiga. Nah, dikatakan sini, ainal ladina kanat tatajafa junubuhum anil madhaji. Mana mereka yang di dunia badan mereka ini jauh dari tempat tidur mereka. Badan mereka artinya tidak nempel, maksudnya jarang tidur ya. Jarang tidur maksudnya. Fayakumuna wa hum qalil. Kemudian mereka di saat itu bangun tapi jumlahnya mereka sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Semua yang dipanggil tadi akhirnya masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang bangun malam, bagi yang tidur sedikit. Oleh karena itu, ya, termasuk Imam Daud At-Ta'i. Imam Daud At-Ta'i sering tahajud, sering puasa, siang puasa, malam qiyamul lail. Setiap hari seperti itu. Tidur di dalam mimpi, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kul, di akhirat ini, dia di akhirat di dalam mimpi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul man la yakul washrab man la yashrab. Nah, sekarang giliran di akhirat ini, makanlah kamu sepuasnya, kamu di dunia hanya sebanyak puasa, makan dan minum sepuasnya, tidur dan istirahat sepuasnya. Jadi kalau kita ya susah mau bangun malam, kita mau bangun dalam keadaan kita masih ngantuk, kita ini, ingat apa yang disiapkan oleh Allah. Walaupun nikmat tidur kasur empuk, guling bantal lengkap, tapi tetap surga lebih nikmat daripada itu. Ya, walaupun mungkin susah, kalau kita tidak bangun, kalau kita bangun susah, kita bangun melawan hawa nafsu, berat memang, tapi lebih berat kalau kita tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan zahiran dan batinan sehingga bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah bisa qiyamul lail, istiqamah bisa tahajud, istiqamah meninggalkan kemungkaran dan maksiat-maksiat, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang kepada wajah Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadinya kunia shalihah jami'a syamilal khairid dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.